Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Jabir. Ndika ngeten kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna ngajari sinten Rasulullah ing kita. Ngajari sinten Rasulullah ing kita al istikharata ing istikharah. Istikharah minta kebaikan. Carane istikharah minta pilihan yang terbaik, minta pilihan ya, istikharah itu minta pilihan. Supaya dikasih pilihan yang baik. Fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Fil umuri ing dalem pira-pira perkara kulihayo sekabiani umur. Kulihayo sekabiani umur. Kasurati koyok ngajarno Quran surat. Kasurati koyok ngajarno surat minal Qurani hale saking Quran. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan para sahabat istikharah, sholat istikharah, doa minta pilihan kepada Allah. Dalam segala urusan, niki, fil umuri kulliha, dalam segala urusan, tidak hanya dalam urusan apa pergi apa, mau kawin dengan ini, ndak. Seluruh urusan itu minta pilihan kepada Allah Ta'ala. Mau dagang, ini minta pilihan sama Allah. Mau beli rumah, minta pilihan sama Allah. Sunnah, bukan wajib. Tapi kan luweh api kita minta pertimbangan kepada Allah daripada kita putuskan sendiri. Karena jelas keputusan Allah itu lebih baik. Gala saking perhatiannya Kanjeng Nabi mengajarkan istikharah. Kayak-kayak mengajarkan istikharah itu sama seperti Kanjeng Nabi mengajarkan surat-suratan dari Al-Quran. Saking pentingnya istikharah. Kaya ngoten lho, kasurati minal Quran. Dan ini diajarkan oleh seluruh sahabat. Berarti Kanjeng Nabi itu menganjurkan seluruh sahabat istikharah sendiri. Tidak minta diistikharahkan. No. Sampai gitu nanti. Jangan minta diistikharahkan. Istikharah sendiri. Ngoten. Nanti akan dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala. Gampang itu nanti dikasih petunjuk sama Allah. Ya. Nanti sampean akan bisa mengambil kesimpulan insya Allah nanti. Allah yang akan yasrah sadrak, yang akan membuka hatimu itu Allah nanti. Ya. Jadi dengan itu kalian akan merasa mantap kanan atau kiri. Itu nanti dengan hasilnya istikharah. Yang kalian mantapi itu berarti pilihan Allah Ta'ala. Dan itu yang terbaik. Ya gulu ngendika sinten Kanjeng Nabi idha hamma ngendika idha hamma. Ing dalam nalikane nejo sapa ahadukum salah sijine sira kabeh bil amri kelawan perkara lu dimasuk gak ngaji rene mojok lapor lu kene sini lah sini bawa pena ayo kono ayo longgo kono kok keserep kowe kono. Oh lah, meriang-meriang kebiasaannya meribati. Bil amri kelawan perkoro falyarka mongko becik sholat sopo ahadukum. Falyarka mongko becik sholat sopo ahadukum. Maka hendaklah sholat rokataini kelawan rong rokaat. Rokataini kelawan rong rokaat min ghairil faridoti sangking sa'liyane sholat fardu. Kala summal yakul nuli becik ngucap sopa ahadukum. Iki, ketika kalian itu menginginkan sesuatu yang mubah, mubah lo ya. Iya, sing mubah. Utawa sing sunah enggak apa-apa, sing wajib koyok haji pun enggak apa-apa. Minta istikharah sama Allah Ta'ala, bukan minta istikharah haji ku api oporan, enggak. Minta istikharah waktunya kapan yang baik? Sekarang atau tahun depan? Niku nek saiki wis kangelen e. Nek saiki istikharah wis daftar napa mboten? Ngoten niku lho nek duwe-duwe ngoten niku. Nek duwe-duwe niku daftar sakniki napa kapan? Ngoten niku. Mergane nunggu e pira taun saiki? Lebih 10 tahun. Iya. Lebih 10 15 sak. Bayu. Sing daftar umur 50 65 baru berangkat. Sing 70 daftar. Ya 85 nek gak kokot dhisik. Kala terlalu lama. Sumalyakul nek wis mari istihsalat salat rong rakaat, salat istikharah jenenge, sumalyakul nuli becik ngucap sapa ahadukum ngucap ngene, Allahumma do Allah. Allahumma do Allah ini setuhune ingsun. Iku astakhiruka. Njaluk pilihan sapa ingsun ing panjenengan. Ya Allah, saya minta pilihan kepada Engkau, pilihkan untuk saya, ya Allah. Bi ilmika kelawan ilmu panjenengan. Ya Allah, saya minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, ya Allah. Wa astaqdiruka. Kala wa astaqdiruka. Lan jaluk. Wa astagdiru kalan jaluk nakdirno sopo ingsun ing panjenengan bikudrotika kelawan kekuasaan panjenengan. Ya Allah, saya minta takdir kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu. Artinya saya minta takdir untuk yang terbaik dari dua perkara. Misalnya kanan atau kiri. Ya Kang Suti, ngelamar ropora. Pengendeni, ono. Gala, opo saiki, opo kapan, ono istikharah sih. Wa asaluka lan nyuwun sapa ingsun ing panjenengan ya Allah min fadlika saking anugerah panjenengan. Ropingi ono gak ngaji nang ropingi. Hah? Lapo? Wah, bukai asale. Lapo tidur, tidur-tiduran. Kalau paling mah bukai jadi turuti malas sih malas terus ni kon mulbu sih nih jawab ni arah gini kon mulbu kafe yang sudi sih arah gini kon mulbu kafe siapa itu rahmat mana rahmat oh itu sehat deh oh tenan to rahmat sih siapa nih nih jawab atau hari ayo Pak To. Wa as'aluka min fadlikal azim, min fadlika saking anugerah panjenengan al azim kang agung. Ya Allah, saya minta dari anugerahmu yang begitu agung ya Allah. Fa innaka krono setuhune panjenengan iku takdiru mampu sinten panjenengan. Iku takdiru mampu sinten panjenengan wala aqdiru lan ora mampu sapa ingsun. Wa ta'lamu lan weruh sinten panjenengan wala a'lamu lan ora weruh sapa ingsun wa anta lan utai panjenengan iku 'allamul ghuyubi zat kang weruh pira-pira perkara gaib ya Allah saya minta kepadamu ya Allah minta yang terbaik karena engkau mampu saya tidak mampu engkau tahu saya tidak tahu ngoten kan. Jangan kan tidak tahu yang terbaik mana, yang tahu hanyalah Allah. Maka kita minta pilihan kepada Allah. Allahumma do Allah ingkunta lamun ono sinten panjenengan. Iku tak lamu weruh sinten panjenengan anna hadal amro. Ing setuhne ikilah perkara dunya atau perkara agama. Sebutno teng mriki niki. Jadi Allahumma ingkunta tak lamu anna hadal amro. Apa yang kalian inginkan teng mriki? Ya Allah, bila engkau tahu bahwa ini ya Allah, nah, saya mondok di sini. Saya boyong tahun ini. Ngoten niku. Nah, iki disebutno to mriki bahasa Indonesia rapopo. Qala anna hadzal amra iku khairun iku bagus li kadwi ingsun fi dini ing dalam agama ingsun wa ma'ashilan urip ingsun wa akibati amrilan pungkasane perkara ingsun wa akibati amrilan pungkasane perkara ingsun auqala utawa ngendika sinten Kanjeng Nabi ajili amri duduk napa duduk niki akibati amri tapi ajili amri ajili amri ing dalem cepete urusan ingsun cepete ku dunya niku cepet dunya ing dalem cepete urusan ingsun wa ajili hilan nanti nggih masa depan amri wa ajili hilan masa depane amri fagdurhu mongko mugi maknane ukdur niki memudahkan utawa menyiapkan maknane fagdurhu mongko mugi gampangno sinten panjenengan ngono wis kena maknane mongko mugi gampangno sinten panjenengan ing hadal amroli marang ingsun utawa menyiapkan maknane ukdur niku kala fagdurhu li wayassirhu lan mugi gampangno sinten panjenengan ing hadal amroli marang ingsun ya Allah bila engkau tahu ya Allah bahwa hal ini sebutkan pada saat ngomong hal ini bahwa saya menghafalkan Quran itu baik untuk agama saya, hidup saya, akhirat saya, maka mudahkanlah ya Allah. Faqdur huli wa yassir huli. Ya Allah, bila engkau tahu bahwa saya berdagang di daerah ini baik untuk saya, agama saya, akhirat saya, maka mudahkanlah ya Allah perdagangan itu. Summa barik mongko nuli mugi paring barokah sinten panjenengan. Summa barik mungkin nuli paring barokah sinten panjenengan li marang ingsun fihi ing dalam hadal amro. Lalu berkailah saya ya Allah dalam urusan saya ini ngono. Gala, Dimas, istihoroh. Oh, istihoroh apa gue? Gala, mulai opora, istihoroh sih. Kati perayaan nih. Istihoroh lah, mulai opora. Gala, wa ingkunta. Tapi ojo condong disik, condongnya mulai. Sing ketok mulai. Gala, wa ingkunta lah namun. Ono sinten panjenengan. Wa ing kuntalan lamun ana sinten panjenengan iku tak lamu iku weruh sinten panjenengan anna hadal amro ing setune ikilah perkara anna hadal amro ing setune ikilah perkara iku syarun iku buruk iku syarun iku buruk li marang ingsun iku syarun iku buruk li marang ingsun fidini ing dalam agama ingsun wa ma'asyilan urip ingsun wa akibati amrilan pungkasane urusan ingsun au kala utang ngendika sinten Kanjeng Nabi ajili ajili amri ngoten nggih utawa cepet-cepete urusan ingsun wa ajili hilan masa depane amri kalau engkau tahu hal ini buruk ya Allah bagi agama dunia dan akhirat saya fasrifhu fasrifhu mongko mugi ngenggokno sinten panjenengan ing hadal amro membelokkan menjauhkan fasrifhu mongko mugi ngenggokno sinten panjenengan ing hadal amro anni saking ingsun wasrifni lan ngenggokno sinten panjenengan ing ingsun wasrifni lan ngenggokno sinten panjenengan ing ingsun anhu saking hadal amri on. Kalau itu buruk ya Allah jauhkan hal itu dari saya dan jauhkan saya dari hal itu ngoten. Kala pas mondok umpamane. Mondok. Yes. Apal durung apal maca kitab ra iso. Kok seneng arek wedok. Yang istihoroh api apa ora lho. Ya Allah, kalau baik ini lanjutkan ya Allah, tapi saya mohon jangan ganggu. Ngono. Kalau buruk ya Allah, wis singkirkan dari saya dan singkirkan saya dari dia. Ngono wae. Ya, ngono carane. Bendang mari, ndang fokus ngaji. Qala wasrifni anhu. Nek ora ya wis lang nek moh ya mendingan langsung ditolak wae. Ya Zak. Ayo mau kesirup katin ya. Adem kesirup. Kurung waya ae Zak ditawari. Zak iki jere ihris kawin karo nenekku ya. Apa mau kuyon iki. Wah, kok ndak wis. Tawari karo Agung. Zak, tak entuk nombakku ya. Dais, ojo ndelok sih ora usah. Nek gurung kepingin mendingan langsung gak ngono ae. Wong ngajine gurung iso. Eh Zaki ya, mubtada endi khobar endi lho ora roh. Fiil karo fa'il bedakno e karo iso. Kala ngono e kate kawin. Fasrif wa anni wasrifni anhu waqdur lan mugi waqdur lan mugi gampang no sinten panjenengan utawa menyiapkan sinten panjenengan li marang ingsun al khairu ing kebagusan haitsu kana ing dalem dininggon tinemu apa khair ya Allah mudahkanlah kepada saya kebaikan dimanapun kebaikan itu berada ngono oh, ya yeah. Nah, maka setelah istikharah ini sampean pasti mendapatkan kebaikan terus, tidak akan memperoleh keburukan karena Allah yang memilihkan jalan sampean. Galak kan mintanya waqdurli al khairu haitsu kana. Ya Allah, takdirkan pada saya, mudahkan pada saya kebaikan dimanapun ia berada. Summa ardini nuli ngridokno sinten panjenengan ing ingsun bihi kelawan khair. Ono sing summa ardini bih, ono sing ardini bih. Kala ngendika sapa iku jenenge? Kala ngendika sapa Jabir? Wayu sami lan nyebut sapa wong hajatahu ing kebutuhane wong. Rawahul Bukhari. Misalnya ten contoh haji ya Allah ing kunta ta'lamu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma ing kunta ta'lamu anna haji haji ingsun fi hadzal am di tahun ini khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li. Lho ngono ya haji kuwi haji. Paham kan Suti? Tulis iki. Nah, mari ini dilungkas ya wargane. Nanti istihor ya Allah ikun tata lamu ya Allah anna zawaji. Nikah ingsun kelawan romlah umpama khairun li lah ngono kan Siti wis tapi nek ngono ya nek wis mantep wis ya mantep rasa istikharah ora apa-apa tapi kok njaluk pilihan kapan waktunya ya Allah lah ngono sekarang apa 10 tahun lagi waduh kala mendingan minta pilihan kepada sinten Allah taala wis minta pada Allah taala itu carane ya jadi pada saat hadal amro sebut hajatnya gak bisa bahasa Arab bahasa Indonesia. Oh iki gak nang salat kok mari salat iki. Ya Allah ingkutan taklamu. Ngeten. Nah, terus ngoten wae wis. Rasa ngelangil. Bab istihbabi dhahabi. Ayo Zak, ayo. Ngawah-ngawah ya, ngapusi turu le deh. Bab istihbabi dhahabi utawi iki ku bab nerangno sunai pergi. Ah, jere art. Adem gak turu. Iki wis adem sik turu. Ngapus sih saiki. Babus tihbabi dhahabi utawi iki bab nerangno sunai pergi ilal idi marang hari raya. Sunah ya. Sampan pergi ke tempat sholat hari raya. Wa iyadatil maridilan menjenguk orang sakit. Ngono. Kala wal haji lan haji wal ghusli lan perang wal janazati lan janazah wa nahwiha lan sepadane jenazah Mintorikin saking dalan waruju ilan kembali. Mintorikin saking dalan akhoro kang liyo. Mintorikin saking dalan akhoro kang liyo. Litaksiri mawadi'il ibadati krono memperbanyak piro-piro tempate ibadah. Krono memperbanyak piro-piro tempate ibadah. Sunnah ketika sampean melakukan ibadah itu untuk pergi dari satu jalan, nanti pulangnya melalui jalan yang lain. Paham? Ya. Cari sampean kati ngaji nang omahku, sret rono. Lewat kono, engko lewat kono muline. Ngono. Ngerti? Nang masjid lewat jalan selatan, engko pulangi lewat jalan utara. Ngono carane. Paham ya? Nah, supaya tempat yang dilalui untuk beribadah semakin banyak. Ngoten. Kawala wis ngono wis pokoke nglakoni apik-apik ngono kuwi. Ya datul marid, menjenguk orang sakit, misale. Nanti sampean lewat jalan yang satu, pulangnya lewat jalan yang lain. Supaya tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah semakin banyak. Kala an Jabirin radhiyallahu anhu kal ngendika sinten Jabir kana ono sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida kana ing dalem nalikane tinemu apa yaumu idin ida kana ing dalem nalikane tinemu apa yaumu idin apa hari raya apa yaumu idin apa hari raya khalafa mongko nyelang-nyeling sinten kan berarti ngerti nyelang-nyeling ya membuat apa namanya berbeda khalafa mongko nyelang-nyeling sinten Kanjeng Nabi membuat berbeda sinten Kanjeng Nabi ngatoriko ing dalan. Jadi kalau hari raya Kanjeng Nabi itu lewat jalur satu pulangnya lewat jalur yang lain dan dengan hari raya dikiaskan yang lain. Ngono. Kowe iki kate nundi Kang? Kate pengajian. Oh, ya wis. Lah mau kok liwat kono saiki liwat kene. Ndung ngikuti Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi diku nyelang-nyeling dalan kok riyo-riyo nek diyo id. Kowe itu Kang id. Kan hari raya id. Nek ngaji kan duduk id. Nah, ngono ya. Kan iki duduk hari raya id. Bid'ah kowe iki. Gawe-gawe amalan sing gak pernah dilakoni Kanjeng Nabi ya sithik-sithik fitah. Kenek dikiasno, paham lho mboten nggih? Bisa dikiaskan. Bid'ah itu kalau gak ada landasan hukumnya. Kalau ada landasan hukumnya dalam hadis walaupun tidak secara soreh tapi dengan cara kias itu tidak disebut bid'ah, ya kan Siti? Makanya wah iki bid'ah, sithik-sithik bid'ah. Kumpul-kumpul bareng, dikir-dikir jerene bid'ah. Ya Allah. Galar wahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Kauluhu utawi dawe Jabir rupane khalafatorik, yakni ngersakno sapa Jabir. Dahaba pergi sinten Kanjeng Nabi fitorikin ing dalem dalan. Fitoriqin ing dalem dalan waroja'alan kembali sinten Kanjeng Nabi. Fitoriqin ing dalem dalan akhoro kang liyo. Kala wa'an ibni Umar lan saking ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ono sinten Rasul iku yahruju iku metu sinten Rasul min toriki syajarati saking dalane wit-witan. Gala artine dalan sing ana wit-witane wis saiki wis gak ana saiki. Sekarang sudah dibangun di sana Masjid Dzul Hulaifah niku nek jenengan nanti ketika haji dan jenengan ternyata kloter awal itu nanti ke Madinah dulu. Madinah dulu baru setelah itu nanti berarti nanti ihromnya sampean mengikuti mikotnya penduduk Madinah. Lah mikotnya nanti ihrom mikotnya itu bertempat di Dzul Hulaifah. Tengdudu Hulaifa nanti ada masjid. Toriki Sajaroh yang dimaksud di sini itu sekarang sudah menjadi masjid di sana. Nah, ngoten. Kala wa yadkhulu lan masuk sinten Kanjeng Nabi. Kala min toriqil mu'arrosi saking dalane al mu'arros. Saking dalan al mu'arros. Kala wa idza dakhala. Wis saiki wis dadi masjid pisan, Masjid Mu'arros. Iku zaman dulu tas sekarang ya. Kalau dulu Hulaifa masih ada. Karena sebenarnya masjid di zaman sahabat itu banyak sekali. Banyak, banyak. Juga di masa setelah sahabat banyak dibangun masjid. Tempat-tempat bersejarah dibangun masjid. Tapi sangat disesalkan ketika terjadi perebutan, rebut kekuasaan dari Ahlus Sunnah wa Jamaah dulu, terus sekarang sampai sekarang itu, peninggalan-peninggalan yang bersejarah banyak yang ditinggalkan. Banyak yang tidak dirawat, sehingga hilang. Sehingga hilang banyak masjid-masjid. Masjid yang hilang. Gitu nih. Sangat disayangkan lah. Karena ya mereka menganggap ini wong-wong datang ke sini untuk mengagungkan masjid, mengagungkan selain Allah itu hukumnya musyrik, jerene ngono. Lah wong kita ngagungno Ka'bah kok. Ka'bah itu Allah apa bukan? Musyrik. Hah? Wah, ya ngono loh, angel. Kita disuruh memuliakan Quran. Quran itu bukan Allah, gitu. Quran yang ada itu. Musyrik. Nggih boten. Ngoten dong nggih. Kala makanya hilang sudah. Ya, peninggalan-peninggalan zaman dulu itu hilang. Coba kalau kita belajar sejarah Mekah, sejarah Madinah, sampai lihat masjid-masjidnya. Yang disebutkan oleh ulama-ulama dahulu di sini aja masjid sekarang enggak ada sudah. Padahal kalau itu memang masjid, berarti itu wakofan. Ne wakofan berarti ya tidak bisa menjadi hak milik. Harus tetap menjadi masjid, enggak boleh dipindah. Sekarang hilang. Wa idza dakhala lan ing dalem nalikane mlebu sinten Kanjeng Nabi. Makata ing Mekah. Dakhala mongko mlebu sinten Kanjeng Nabi. Minas saniyatil ulia saking saniyah al-ulia. Saniyah itu jalan sempit di antara dua gunung. Apa jenenge? Jalan sempit di antara dua gunung ku jenenge saniyah. Minas saniyati saking saniyah al-ulia kang tinggi. Wayah rujulan keluar sinten Kanjeng Nabi minas saniyati saking saniyah jalan sempit di antara dua gunung asufla kang ngisor niku kalau Kanjeng Nabi masuk ke Mekah min saniyatil ulya saniyatil kada pulangnya min saniyatil kuda kala muttafaqun alaih bab istihbabi taqdimil yamini. Udawi kikubab nerangno sunain delik disikno anggota kang tengen fikul lima ing dalam sekabiani perkoro huwa kang utawi ma iku mimba bitakrimi setengah saking babi mulyakno. Jadi sunnah mendahulukan anggota yang kanan di setiap urusan yang itu masuk dalam babu takrim yaitu memuliakan. Contohnya kaya apa? Sing ma huwa mimba bitakrim. Kal wudhu kaya wudhu. Jadi nek wudhu yang kanan dulu. Wal huslilan mandi. Wa tayamumilan tayamum. Wa lubusithia thawbi lan memakai pakaian. Pakai pakaian yang kanan dulu. Wa na'lilan sandal. Pakai sandal yang kanan dulu. Wal khufilan sepatu. Wa sorawililan sual, apa sual itu? Celana, waduhulil masjid, lan mlebu masjid, wasiwa kilan siwakan, wal iktihalilan celaan, celaan sunah, celaan, jarang ada celaan ya, padahal tambah ganteng loh celaan itu, kawet, tok sing sunah celaan lanang ya sunah, celaan, tiga, red, red, red, kanan, terus kiri, tiga, red, red, red. Ah, celaan ya. Kala wa taqlimil adfari lan memotong piro-piro kuku yang kanan dulu baru kiri. Kala wa qassi syaribilan memotong syarib. Apa syarib itu? Kumis, ya, jenggot ora. Jadi sing dipotong kanan dulu jenggotnya Zak. Hah? Jenggot apa kumis Zak? Hah? Kumis tidur wae kowe. Ngakosi syaribilan potong kumis. Jenggot tidak sunah dipotong, bahkan sunah diubu. Sampai tuwa-tuwa. Kahala ora ono sing jenggot teni ya. Kang Ali ora wani jenggot teni. Wedi tuwa. Kala wanat fil ibdi. Wanat fil ibdi lan mencabut bulu ketiak. Ibtun ketiak tapi sing dicabut dudu ketiak Zak. Bulu ketiak dicabuti. Yang dicabut kanan dulu. Wahal kirosilan memotong kepala Zak. Rambut kepala aja itu kepala nih. Wahal kiki membuang mudof jenenge. Wahal kisah riroksi naik gua wis maklum. Wahal kiroksi lan mencukur rambut kepala. Wassalami lan salam minas sholati sangking sholat. Kanan dulu. Noleh ke kanan. Noleh ke kiri. Ojo noleh kiri dulu. Sunahnya kanan. Noleh kan sunah. Sing wajib nopo. Salam. Salam sing pertama. Nek noleh hukumnya. Sunah. Ya nolehnya kanan dulu baru kiri. Nah itu. Ojo kiri disik. Kalau walaupun gak batal umpamane. Ya ojo gawe dhewe wae. Assalamualaikum. Ke atas ke bawah. Aneh-aneh wae. Ora oleh dalam bab yang demikian itu yang gak ada hukum dalilnya gak kena gawe dhewe. Kala rukuk, wah mosok rukuk kok ke depan torek kadang-kadang koyo kayang. Oh, ngono ya ora kena. Sire koyo olahraga. Ya ora koyo olahraga iki ibadah iki. Rukuk ya ke depan, gak ke belakang kepalanya. Ngono ora kayang jenenge. Kala gak oleh ngoten niku. Kala wal aklilan mangan, wasyurbilan minum, makan, minum. Kala wal musofahati lan salaman. Salaman pakai tangan kanan, gak tangan kiri. Merdeka mesti tangan kanan. Merdeka. Ora ono merdeka tangan kiri. Kala wastilamil hajari lan mengusap hajar al aswati kang tengen yang kanan. Wal khuruji lan keluar minal khola'i sangking wisi. Saking jamban, saking jeding, dahulukan kaki kanan, wal ahdilan mengambil, wal atoilan memberi. Kalau mengambil dan memberi pakai tangan kanan. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono kabeh. Mimma nyatane perkara huwa kang utawi mah iku fi maknahu ing dalem maknane dzalik. Wa yustahabu lan ten sunahno opo taqdimul yasari disikno kang kiwa fi didalik ing dalem sewalike mengkono-mengkono kullima huwa mimba bitakrim. Kalau bukan mimba bitakrim berarti disunahkan mendahulukan yang kiri. Contoh nih kal imtihati koyok sisi. Ngerti sisi? Membuang ingus nih. Jangan kanan dulu tapi kiri dulu baru yang kanan. Ojo kebalik. Yang kiri dulu baru yang kanan. On. Wal busoki lan ngidu anil yasari saking kiwa. Meludah ke arah kiri, jangan ke kanan. Wadukhulil khola'i lan mlebu isi. Wal khuruji lan metu minal masjidi saking masjid. Wa khul il khuffi lan melepas sepatu. Wa na'li lan sandal. Kiri dulu wasarawili lan melepas celana kiri dulu. Wa thawbi lan pakaian. Sing gak iso kaos ini pakaian. Hah? Nah, kaos. Iso kiri dulu. Kalawal istinja, ilan istinja, istinja yang ngono. Pakai tangan kiri, sing untuk gosoki pakai tangan kiri. Wafidil mustaqdaroti lan nglakoni piro-piro perkara kang jijikno. Melakukan hal-hal yang menjijikkan, lakukan dengan tangan kiri. Wa asbahi dalik lan sepadane mengkono-mengkono istinja wa fi'lil mustaqdarot. Kalang dika sinten Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma man mongko anapun utawi wong utiya kang diwai sapa man utiya kang diwai sapa man kitabahu ing kitab iman. Kala kitabahu ing kitab iman biyaminihi kelawan tangan tengene man. Loh, ini mimbabi takrim niki. Fayaqulu mongko iku ngucap sapa man ha umu ha umuqra'u kitabiyah. Kala ha umuqra'u kitabiyah ha umu ngalapo sapa sira kabeh iqra'u maca sapa sira kabeh kitabiyah ing kitab ingsun. Al ayat inrasno sapa sira ing pira-pira ayat. Wa qala lan dika sinten Allah Ta'ala fa ashabul yamini ma fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah fa ashabul maimanati mongko utawi pira-pira wong kang manggon ing dalem tengen ma iku apa ashabul maimanati utawi ashabul mai mana itu siapa, itu siapa orang-orang yang berada di sebelah kanan. Wa ashabul mas'amati lan utawi ashabul mas'amah. Kala kala wa ashabul mas'amati lan utawi piro-piro wong kang manggon ing dalem arah kiwo ma iku utawi opo ma iku opo ashabul mas'amati utawi piro-piro wong kang manggon ing dalem kiwo. Duh, cilokoni wong sing manggon ing dalem kiwo ma ashabul maimanah. Duh, sangat sangat beruntung, sangat agung orang yang berada di sebelah kanan. Wallahu a'lam bihi. Alhamdulillah. Ya Rabbana darofna bi anna naqdarofna wa annana asrafna wa tub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول صلى الله عدد تش صحبي والحمد لله المدي والتعالي أني دار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك رسول الله أني دار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. الفاتحة. الله وفيها عباد الله Amirha ya Rabbi bijaik Rasulullah Al-Fatiha. Shalom.